Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, kita seperti biasa lanjutkan belajar kitab Durusul Lughah. Kita sampai di Ad-Darsul Hadiya Asyar, pelajaran ke-11. Judulnya adalah bagaimana penggunaan huruf jar fi, huruf jar fi kemudian dimasukkan ke dhamir ghaib. Fi, huruf jar, tambah dhamir al-ghaib. Apa yang dimaksud dengan domir gaib? Yaitu domir huwa huma hum hiya huma hunna. Ada 6 ya, domir gaib. Ketika kita mengucapkan dia, dia di masjid, apakah kita mengatakan dia itu orangnya ada di hadapan? Tidak ada. Nah, jadi maksud gaib itu adalah orang yang kita ucap domirnya, orang tersebut tidak ada di hadapan kita. Dia di pasar, mereka berdua di pasar, mereka ke pasar. Orang yang kita sebutkan mereka, dia atau mereka berdua tidak ada di hadapan kita, maka dinamakan gaib. Seperti kalimat, kalau dalam jumlah mufidah, al-baitu jamil, rumah itu bagus. Wafihi, dan di dalamnya, nya kembali ke rumah. Bukan wafi huwa. Jadi huwa ini tatkala dia dimasuki fi, fi, maka menjadi fihi. Fi dimasukkan ke dhamir huwa, maka berubah menjadi fihi. Kemudian fi tambah hiya untuk muannas, untuk perempuan, maka berubah menjadi fiha. Ya. Wa fihi, dan di dalamnya, nya kembali ke rumah. Apa misalnya di dalam rumah ada tilfaz, televisi. Nah, jadi penggunaan fi kalau dia masuk ke dhamir ghaib, entah huwa atau hiya. Ada 6, huwa huma hum hiya huma hunna. Tetapi pelajaran ke-11 ini cuma domir ke-1 dan ke-4. Ke-1 dan ke-4. Judulnya baiti, rumahku, ya. Ada nas atau bacaan, judulnya adalah baiti, rumahku. Hadza baiti. Hadza baiti, ini adalah rumahku. Hadza baiti, ini adalah rumahku. Baiti amamal masjidi. Baiti amamal masjidi. Rumahku di depan masjid itu. Rumahku di depan masjid itu atau masjid tersebut. Karena dia pakai alif lam. Jadi masjidnya sudah tertentu yang dimaksud oleh penulis. Baiti jamilun, rumahku bagus, indah. Fihi hadiqatun saghiratun, di dalamnya ada taman yang kecil. Taman kecil, di dalam rumah ada taman kecil. Kemudian, nah di sini ada kalimat fihi, di dalamnya. Jadi fi itu bisa maknanya di, pada, atau di dalam, tergantung dia dalam ungkapan apa, ya, teksnya apa. Fihi, di dalamnya ada taman yang kecil. Kemudian hadhihi gurfati, ini adalah kamarku. Nah, perhatikan kenapa di sini menggunakan hadhihi muannas bukan haza, karena Ya, karena ghurfah itu adalah mu'annas, karena dia berakhiran tak marbutah, ghurfatun. Jadi ininya isim isyarat harus juga mu'annas. Hadihi ghurfati, fiha nafidhatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun. Fiha nafidhatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun. Fiha, di dalamnya. Nah, perhatikan, kenapa menggunakan ha fiha di dalamnya? Karena nya di dalamnya, nya di sini kembali ke ghurfah. Fil ghurfah. Salah. Fi ghurfati. Fi ghurfati. Salah, hadihi ghurfati, salah. Fiha, nah, di dalamnya, dia asalnya kan hiya, asalnya hiya untuk mu'annas satu. Dikarenakan dia dimasuki sebelumnya huruf jar, maka berubah menjadi fiha. Ha-nya kembali ke ghurfah. Sedangkan ghurfah mu'annas diakhiri ta marbutah, maka nya pun juga harus dimuannaskan. Bukan fihi, karena hi untuk muzakkar. Ini untuk muannas. Fiha, di dalamnya nya kamar, nafidhatun kabiratun, ada jendela yang besar. Wa mirwahatun jamilatun, dan kipas angin yang bagus atau indah. Kemudian hadza sariri, ini adalah kasurku, sarir kasurku. Ya, menggunakan hadza karena sarir lafaznya muzakkar, tidak ada ta marbutah. Wa hadhihi kursiyyi, wa hadhihi kursiyyi, ini adalah kursiku. Wa hadza maktabi, dan ini adalah mejaku. Kemudian sa'ati, jamku. Wa qalami, dan pulpenku. Wa kitabi, dan bukuku. Alal maktabi, di atas meja. Wa haqibati, dan tasku. Haqibah itu tas. Tahtal maktabi, di bawah meja. Tahtal maktabi. Nah, ini bacaannya apa? Ada yang bisa? Coba diulang. Satu pakai mikrofon, coba baca. Ayo pakai mikrofon. Silahkan. Nafidhatu ghurfati maftuhatun. Ulang. Nafidhatu ghurfati maftuhatun. Artinya apa? Jendela kamarku terbuka. Ya, tanpa tanwin ya. Nafidhatu ghurfati maftuhatun. Kenapa dibaca tu bukan tun? Karena dia beridhofat. Sama seperti kalimat Abdu Abdullahi, Abdunya tanpa tanwin, ini sama. Tetapi kalimat yang kedua mudhof ilaihnya ada tambahan ya mutakallim, ghurfati. Apa artinya? Jendela kamarku. Nah, jendela kamarku terbuka. Nah, coba perhatikan, di sini menggunakan maftuhatun, jendela kamarku terbuka, bukan maftuhun. Karena nafidah mu'annas, maka pasangannya pun juga harus mu'annas. Jendela kamarku, apa jendela kamarnya? Oh, ternyata terbuka. Jadi jawaban dari jendela kamarku itu terbuka, maka terbukanya harus mu'annas. Ya. Kemudian Hadhihi ghurfatu akhi. Hadhihi ghurfatu akhi. Artinya, ini kamar saudaraku. Watilka ghurfatu ukhti. Dan itu kamar saudariku. Ya. Di sini dua-duanya muannas. Hadhihi muannas, ini. Tilka muannas, itu. Seandainya ghurfah ini lafaznya muzakkar, diganti misalnya dengan lafaz muzakkar seperti kolam, polpen. Itu adalah polpen saudariku. Maka yang benar bagaimana? Ya, wadzalika qalamu ukhti, dan itu polpen saudariku. Ini sama ghurfatu. Kenapa tanpa tanwin? Karena dia idhofat. Ya, karena dia menjadi mudhofnya. Kemudian ghurfatu akhi kabiratun. Kamar saudaraku besar. Kamar saudaraku besar. Wa ghurfatu ukhti saghiratun. Dan kamar saudariku kecil. Yang kakak teganal, nang ading bebinian tahalus. Ghurfatu akhi amama ghurfati. Nah, ghurfatu akhi amama ghurfati. Kamar saudaraku di depan kamarku. Ingat amama di sini kenapa dia barisnya fathah? Karena dia adalah zorof. Sama seperti kalimat tahta, amama, tahta itu sama. Artinya di bawah. Dia zorob, maka berbaris fathah. Kamar saudaraku di depan kamarku. Wa ghurfatu ukhti, dan kamar saudariku amamal matbakhi, di depan dapur. Matbakh artinya dapur. Amamal matbakhi. Kemudian, nah, li akhun wahidun. Saya punya satu saudara. Kenapa menggunakan kalimat li bukan indi, padahal maknanya sama? Masih ingat, Bu? Ya, karena saudara itu berakal, maka menggunakan kalimat li. Beda dengan saya punya kereta api. Kereta api tidak berakal. Apa bahasa Arabnya? Indi qitarun. Saya punya kereta api. Li akhun wahidun, saya punya satu saudara. Ismuhu Usamatu, namanya adalah Usamah. Jadi kalimat Usamah nama ini tidak bertanwin karena dia berakhiran tak marbutoh, kemudian dia adalah nama. Sekalipun nama seorang laki-laki, Usamah. Wali ukhtun wahidatun, dan saya punya satu saudari. Ismuha Su'adu, namanya adalah Su'ad. Jadi Su'ad itu nama perempuan. Su'ad ya, nama perempuan. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirati. Nah, abahku dan mamaku di apa, terjemah yang baik, di kamar yang besar itu, bukan di itu kamar besar. Itu bahasa Indonesianya kurang tepat. Jadi di apa namanya, disesuaikan, makna yang tepat adalah di kamar yang besar itu. Kemudian ana uhibbu abi wa ummi, saya mencintai abahku dan mamaku. Wa uhibbu akhi wa ukhti, dan saya mencintai saudaraku dan saudariku. Ya. Jadi di pelajaran ke-12 ini penekanannya adalah tadi judulnya tentang huruf jarfi kemudian dimasukkan ke domir goib. Domir goib ada 6, huwa, humahum, hiya, humahun, hunna. Maksud dari goib, ketika kita mengucapkan domir tersebut, orangnya tidak ada di hadapan. Dia pergi ke pasar, dia safar, dia di hammam toilet, dia di sekolahan, mereka pergi, mereka tidur. Orang yang di hadapan tidak, apa domir yang kita sebutkan orangnya tidak ada di hadapan, itu namanya gaib. Ya. Tamarin, latihan. Iqra waktub. Nah, jadi tugasnya adalah pian baca, ya, pian baca. Ini kan tanpa harokat, ya. Ada lima. Silahkan dibaca, kemudian terjemahkan. Baca kemudian terjemahkan. Paling belakang sebelah kanan pian. Paling belakang tapi sebelah kanan. Nanti ke sebelah kiri, ke depan. Nah, seperti itu ya. Paling belakang sebelah kanan, nomor, jangan berurutan, nomor 5. Ini ungkapan kalau kita ingin mengucapkan yang fihi fiha tadi, bagaimana kosakata atau penyebutan yang benar. Ya, silakan dijawab nomor 5 kemudian terjemahkan. Ya. Nomor 5, ambil mikrofonnya. Pelajaran 11. Min ya. Rahman fi min. Ya, silakan. Min fi hadhil ghurfati. Ya, terus fihal mudiri. Kenapa pian baca min? Apa artinya kalau min? Dia, Ustaz. Min artinya apa, min? Min artinya apa, min? Itu kan ada tanda tanya. Kadang mungkin berarti. Iya, ya. Nah. Jadi man. Ya. Man fi hadhil ghurfati. Ya. Fi hal mudir. Nah, apa? Mudiri, mudira, apa mudiru? Mudiri ya. Coba lihat yang di atasnya tadi, percakapan. Setelah fiha apa harokatnya? Di atas. Ustaz, lihat dulu soalnya baru datang. Oh, baru datang. Kata papa. Fiha. Fihal mudiru. Mudiru bukan ri ya. Karena fi-nya masuk ke ha. Masuk ke ha, bukan ke mudirnya. Dia tidak menjarkan mudir, tapi dia menjarkan ha-nya itu. Fihal mudiru. Ya, artinya apa, Bu? Man. Kayak, siap. Ya. Siapa? Siapa di kamar ini? Ya, jawabannya? Dia seorang kepala fiha, sekolah. Fiha. Dia adalah kepala sekolah. Di? Fiha. Fiha, apa maknanya fiha? Oh iya, di dalamnya kepala sekolah. Ya, di dalamnya ada mudir atau kepala. Kepala, mudir ini umum ya. Ada mudir yayasan. Itu kayak apa? Semacam pimpinan. Kalau dia di sekolahan bisa kepala sekolah atau lebih tinggi dari kepala sekolah ya, kepala yayasan, mudir itu. Ya, kemudian yang berikutnya ke sebelah kiri pian, nomor 1. Man fi hadzal baiti? Ya. Fihi Hamid. Ha? Midun. Ya, dun fihi hamidun. Artinya apa? Siapa yang ada di kamar di rumah ini? Ya. Yang ada di rumah ini si Hamid. Fihi apa fihi artinya? Di dalam. Di dalamnya ada. Nya. Ya, di dalamnya ada Hamid. Ya. Kan hi itu asalnya huwa. Diterjemahkan dengan dia. Tetapi kalau misalnya dia dimasuki fi, maka makna yang tepat adalah di dalamnya. Nya itu ya dia, tapi diterjemahkan dengan tepatnya adalah nya. Di dalamnya ada Hamid. Iya. Berikutnya gilirannya nomor 3. Nah, ini bagus. Ya, silakan. Man fis sayarati? Ya. Fiha abi wa umi wa akhi wa ukhti. Ya, artinya apa? Man fis sayarati? Si kendaraan siapa ini? Mobil siapa ini? Mobil? Bukan. Siapa yang ada di dalam mobil? Iya. Terus di fiha di dalamnya ya. Ada abi, abahku, ibu, ibuku, abi abahku, ya. Ibu, abang, kakak. Bukan. Oh. Akhi, saudaraku, ukhti, saudaraku dan saudariku. Iya. Ini kalau kita contoh ya, ada naik mobil kawan. Lalu kita tanya, man fis sayyarah? Siapa yang ada di dalam mobil? Fiha, lalu dijawab sama supir, di dalamnya ada zaujati, istriku. Kemudian ibni, anakku. Wa jaddi, kaiku. Wa jaddati, nenekku. Sama kayak di masjid, ya. Kita bertanya, kita di luar, kita bertanya kepada seseorang, man fil masjidi? Man fil masjid? Siapa yang ada di dalam masjid? Fihi muslim, Pak Musta'in, Pak Saiful. Nah itu bisa kita bikin contoh ya sehari-hari. Man fil baiti, man fil hammam. Contoh ada lawas benar keluarga pian misalnya di dalam kamar mandi pian ketok. Man fil hammam. Siapa yang ada di kamar mandi? Lalu dijawab ana, soalnya anak pian. Itu contoh kita bisa gunakan percakapan sehari-hari. Man fil fasli. Siapa yang ada di kelas? Pian mengotok pintu di kelas. Man fil fasli. Siapa yang ada di dalam kelas? Ada menjawab fihi, di dalamnya siapa? Fihi kittun. Nah, di dalamnya ada kucing, ada ading, ada kakak misalnya. Itu bisa. Kemudian nomor 2 silakan dijawab. Madza fil haqibati? Ya. Fiha kitabi wa qalami wa daftari. Artinya apa? Apa yang ada di dalam tas itu? Ya. Di dalamnya ada buku. Ku? Pen, buku. Ya. Buku saya. Ya. Bukuku. Ya, saya. Dan pulpen saya. Dan daftar saya. Daftar itu buku tulis. Buku tulis saya. Kalau kitabi bukuku, buku ini. Nah, ini kitab namanya buku. Kalau buku tulis itu daftar. Ya, daftari buku tulis. Ya. Kenapa di sini menggunakan fiha ibu ha bukan hi? Dari tas hafi ya. Hafi batin. Hakibah karena hakibah muannats, ada ta marbutah di akhirnya. Maka menggunakan dhamir muannats yaitu ha. Karena asalnya hiya, karena dimasuki fi maka berubah menjadi fiha. Ya, nomor berikutnya nomor 4. Man fi masjidil jami'ati? Al-an? Ma fi? Harakatnya apa? Al-a? Al-ana? Ya. Ma fiha ahadun? Ma fihi ahadun? Ya, artinya apa? Siapa yang di dalam masjid? Masjid kampus? Iya, benar. Jamiah kampus. Al-ana? Siapa yang sekarang di dalam masjid di kampus? Iya, bisa pian terjemahkan siapa yang di dalam masjid kampus sekarang? Al-ana sekarang, ya. Terus jawabannya? Tidak ada seorang pun di dalamnya. Ma fihi ahadun, tidak ada di dalamnya seorang pun. Ma artinya tidak ya. Artinya tidak. Tidak ada di dalamnya seorang pun. Nah, ma fihi ahad. Nah, seandainya pian ganti man fil maktabah. Apa arti maktabati? Perpustakaan. Siapa yang ada di perpustakaan sekarang? Maktabah. Nah, jawabannya tidak ada seorang pun di dalamnya. Al-maktabah, perpustakaan. Gimana jawabannya? Man fil maktabah. Al-ana. Hah? Man fil maktabati al-ana. Oh iya iya. Siapa yang ada di perpustakaan sekarang? Jawabannya tidak ada seorang pun, bagaimana? Ma? Ma fi maktabat. Ma fihi. Nah, domirnya apa? Ma? Ma fiha. Ya, ma fiha ahadun. Tidak ada di dalamnya seorang pun. Kenapa ha? Karena maktabah mu'annas. Maka ha juga harus mu'annas. Ya. Kemudian nomor dua, bacalah. Nah, ini apa namanya? Jadi pelajaran ke-11 ini tentang fi kemudian domir goib, kemudian juga ada tambahannya tentang domir ana. Ya, domir ana. Salah. Mana menghapus? Isim. Nah, isim bagaimana digabungkan dengan domir ana? Misalnya kalimat kolam, pulpen, itu isim. Dimasukkan ke ana, pulpenku, maka menjadi kolami. Abun, abi. Zamilun, zamili. Bukan abi ana, ummi ana, itu salah. Tapi abi, ummi, baiti, jaddi, zamili, artinya aku atau saya. Kolamun sama ana menjadi kolami, artinya pulpenku. Contoh seperti nomor satu, uhibbu abi wa ummi, artinya saya mencintai abahku dan mamaku. Uhibbu zamili, saya mencintai kawanku. Uhibbullaha, saya mencintai Allah. Saya mencintai bahasa Arab. Uhibbu akhi wa ukhti, saya mencintai saudaraku dan saudariku. Uhibbu ustadi, yang mengucapkan lakian, saya mencintai ustadku. Nomor 6, uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi penggunaan isim digabungkan dengan domir ana. Akhi saudara, akhun saudara. Ana aku, bukan akhi ana tetapi akhi, ya. Nah, sudah pelajaran ke-11. Ya. Silakan ada yang bertanya? Ada? Kalau ada, kita lanjut ke pelajaran ke-12. Sebelum itu PR-pian dikumpulkan seberataan, baru nanti dijulung ke ulun. Ya. Nomor pelajaran ke-12. Pelajaran ke-12 ini penggunaan domir kaf al-mukhatabah atau domir mukhatabah kalau dia bersambung dengan isim. Pelajaran ke-12 yaitu tentang domir mukhatabah kalau dia bersambung dengan isim. Nah, kita hapus. Pelajaran ke-12 tentang kaful mukhatabah. Kaful mukhatabah. Kaful mukhatabah. Kaf fungsinya mukhatabah. Atau biar mudah pian pahami, atau bagaimana isim kalau dia bersambung beridofat dengan domir mukhatabah. Domirul mukhatabah. Domir isim bersambung dengan domir mukhatabah. Apa yang dimaksud dengan domir mukhatabah? Yaitu domir kata ganti yang domir tersebut adalah lawan bicara kita. Orangnya ada di hadapan. Contoh seperti kamu, anta. Kata kita, kamu kemana aja? Ketika kita mengucapkan kamu kemana aja, orangnya ada enggak di hadapan? Ada. Orang yang ada di hadapan dinamakan mukhotobah. Domir ini sebagai lawan bicara kita. Kalian mau kemana? Kalian berdua tadi tidur di mana? Kamu seorang perempuan sudah pergi kemana? Jadi ketika kita mengucapkan kamu, kalian berdua atau kalian banyak, itu kita ngomong dengan domir tersebut. Inilah dinamakan mukhotobah. Ada lawan bicaranya. Domir tersebut menjadi lawan bicara kita. Kamu pergi ke sana, kalian pergi ke sana. Kita mengucapkan kalian, orangnya ada di hadapan. Ini yang dimaksud dengan mukhotobah. Kalau domirnya dari anta sampai antunna, ada enam. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ada enam domir mukhotobah. Bagaimana isim bersambung dengan domir mukhotobah ini? Seperti pulpenmu, apakah kolam anta? Salah. Nah, paham? Pulpen kamu. Pulpen bahasa Arabnya kolam. Kamu anta. Apakah langsung kita gabungkan kolbah? Nah. Misalnya kalian berdua, baik laki-laki dan perempuan sama. Kolam antuma plus antuma. Kolamukuma. Pulpennya bersamaan berdua. Maka kolamu kuma, antum kolamu kum, bukan kolam antum tapi kolamu kum, anti kolamuki, antuma kolamu kuma, antunna kolamu kunna, antunna antunna kolamu kunna. Semuanya domir mukhotobah. Kalau dia bersambung dengan isim, maka diawali dengan kaf. Ka kuma kum ki kuma kunna. Ini yang dimaksud dengan kaful mukhotobah. Pulpen kamu. Ini pulpen kamu. Ini pulpen kalian. Nah, jadi kalian itu orangnya ada di hadapan. Ya. Jadi pelajaran ke-12 tentang kaful mukhotobah atau isim, bagaimana dia beridofat dengan domir, digabungkan dengan domir mukhotobah. Contohnya perhatikan, ada nas di sini. Kaifahaluki ya bintu. Nah, kaifahaluki ya bint. Jadi kalau percakapan bahasa Arab, ya semuanya disukunkan. Kaifahalak, kadang barisnya salah pula. Kaifahaluk ya bint. Ya. Kaifahaluk ya bint. Bukan kaifah, bukan sangat lengkap, enggak. Jadi kalau ucapan memang disukunkan akhirnya. Alhamdulillah ana bi khair, bukan alhamdulillahi ana bi khairin. Alhamdulillah ana bi khair. Itu kalau percakapan. Tetapi kalau tulisan maka ditulis harokat semuanya. Kaifahaluki ya bintu. Bagaimana keadaanmu wahai anak perempuan? Wahai seorang anak perempuan. Nah, kenapa menggunakan dhamir kafnya ki? Karena kamu di sini seorang perempuan. Karena dia bertanya kepada bintun. Bintu ini seorang perempuan. Dijawab anak perempuan tadi, ana, kalau bahasa Banjarnya kayak apa? Habar ikam galuh. Nah, itu ya bintu. Kaifa haluki ya ya bintu. Kata dia, ana bi khair walhamdulillah. Ana bi khairin walhamdulillahi. Saya alhamdulillah baik. Saya baik alhamdulillah. Bisa wawnya dihilangkan. Ana bi khairin alhamdulillah. Atau alhamdulillahnya berdahulu. Alhamdulillah ana bi khair. Atau ananya dihilangkan. Alhamdulillahi bi khair. Kadang orang bi khair langsung kayak itu aja. Kaifa halukum bi khair. Padahal kan lebih bagus diucapkan pujian alhamdulillahi ana bi khair. Kemudian ditanya lagi, min aina anti, dari mana kamu? Nah, anti dalam kurung seorang perempuan. Dari mana kamu? Kata dia, ini dia bertanya asalnya ya, dari mana kamu asalnya? Kata dia, ana min Suria. Saya dari Syria, dari negeri Syam, Syria. Masmuki, nah tetap menggunakan kalimat ki. Isim digabungkan dengan anti maka menjadi ki, masmuki. Kalau misalnya yang ditanya adalah seorang laki-laki maka menjadi masmuka. Kalau banyak laki-laki masmukum, ya masmukum. Ismi Aminatu, nama saya adalah Aminah. Aminah, tidak bertanwin karena dia nama. Yang kedua karena berakhiran tak merbutoh. Aina abuki, di mana abahmu? Kalau percakapan disukunkan, ya. Aina abuk, ini karena tulisan maka kita baca. Aina abuki, di mana abahmu? Kata si anak, abi huna fil Madinatil Munawwarati. Abahku di sini di Madinah Munawwarah. Huwa mufattishun. Mufattish ya, itu shinnya baris dikasih tasydid. Huwa mufattishun fil madrasatif fanawiyati. Mufattish maknanya apa? Ya? Apa? BK itu apa? Badan kehormatan. Pengawas, mufattish pengawas. Huwa mufattish fil madrasatif fanawiyati. Dia pengawas di madrasah sanawiyah. Sanawiyah di sini setingkatnya SMP, tapi kalau di sana SMA. Arab Saudi sanawiyah itu adalah SMA, ya. Bukan SMP kalau di sini di Indonesia sanawiyah ya SMP tingkatannya, tapi di sana SMA. Wa aina ummuki, di mana ibumu? Hiya aidon huna. Dia juga di sini. Jadi aidon itu artinya juga, ya. Saya juga ingin pergi. Ana aidon sa'adhabu. Saya juga di masjid. Ana aidon fil masjid. Jadi aidon ini dia selalu berharokat dhammah fathatain, artinya juga. Apa profesi mama kamu tadi? Hiya tabibatun fi mustashfal wiladati. Hiya tabibatun fi mustashfal wiladati. Dia seorang dokter di rumah sakit bersalin, ya. Ulun nak menyebut rumah apa, di rumah sakit melahirkan. Yang tepat apa? Bersalin, ya. Di rumah sakit bersalin. Waman hadhil fatatul lati ma'aki. Nah, dan siapa pemudi ini atau remaja ini? Tapi fatat itu remaja perempuan, pemudi lah. Dan siapa pemudi ini yang bersamamu? Ahiya ukhtuki, apakah dia saudarimu? La, hiya bintu ammi. Dijawab tidak, dia adalah anak pamanku. Dia anak perempuan pamanku, bukan saudariku. Masmuha, siapa namanya? Nya kembali ke bintu ammi tadi. Ha, kenapa menggunakan ha? Karena nya ini kembali kepada seorang perempuan. Ismuha Fatimatu, namanya adalah Fatimah. Ahiya zamilatuka, apakah dia temanmu? Zamilah pakai tak marbutah karena dia perempuan, teman perempuan. Apakah dia temanmu? La, tidak. Maksudnya ini teman sekelas, ya. Mungkin teman sekelas. Kada mungkin pan anak paman kada jadi kawan. Maksudnya adalah mungkin teman sekelas. Apakah dia temanmu? Dalam kurung teman sekelas. La, tidak. Ana fil madrasatil mutawassithati. Saya di madrasah mutawassithah, SMP, setingkat SMP. Wa hiya fil madrasatil tsanawiyyati. Dan dia anak paman tadi di madrasah SMA. aku masih di SMP, dia di SMA. Kemudian ditanya lagi, alaki ukhtun, apakah kamu punya saudari? Nah, kalau kamu punya kan la alaki, ya. Kalau li aku punya, kalau laki kamu punya, lana kita punya, ya. Alaki ukhtun, apakah kamu punya saudari? La, tidak ada. Ma li ukhtun, saya tidak punya saudari. Alaki akhun, apakah kamu punya saudara? Naam, iya. Li akhun kabirun, saya punya saudara. Nah, kabir apa artinya kabir? Bukan saudara besar. Saudara tuh tua. Saya punya saudara yang tua. Artinya berarti kakaknya, bukan adiknya. Saya punya saudara tua, saudara senior. Wahwa talibun bil jamiati, dia adalah mahasiswa di kampus. Karena saudara tua, apa yang makna yang bagusnya? Kakak ya, ya dia. Saya punya kakak ya, itu makna yang tepat. Tapi secara harfiahnya saudara besar, maksudnya adalah kakak. Wa man hadzab tiflul ladzi ma'aki, dan siapa anak ini yang bersamamu? Anak ini anak kecil ya. Dan siapa anak kecil ini yang bersamamu? Alladzi artinya yang, ma'aki bersamamu. Huwa ibnu akhi. Nah, alifnya tidak dibaca. Bukan huwa ibnu akhi. Kenapa? Karena alifnya namanya ya hamzah wasol. Hamzah wasol, kalau dia di tengah kalimat, hamzahnya tidak dibaca. Kalau di awal kalimat, maka hamzahnya dibaca. Ibnu akhi, kita baca kasrah. Tetapi kalau dia berada di tengah, maka tidak dibaca alifnya. Huwa ibnu akhi, dia anak saudaraku. Masmuhu, siapa namanya? Nama dia. Dia di sini muzakkar, maka menggunakan hu. Ismuhu Sa'dun, Sa'ad, namanya adalah Sa'ad. A'ummuki fil baitil ana, apakah ibumu di rumah sekarang? Dijawablah tidak. Zahabat ilal mustashfa, dia telah pergi kemana? Ke rumah sakit ya. Tamarinu, latihan-latihan. Nah, pian jawab lagi. Ya. Silakan dijawab tentang penggunaan isim yang bersambung atau bersandar dengan domir mukhatabah. Kalau yang dia lawan bicara dia lakian, maka domirnya ka. Kalau perempuan ki. Kalau banyak lakian kum. Kalau yang lawan bicaranya banyak perempuan kunna, dan seterusnya ya. Silakan gilirannya ambil mikrofonnya nomor 2. Kaifa halaki ya ummi? Diulang. Kaifa haluki ya ummi? Ya, artinya apa, Bu? Artinya bagaimana kabarmu ibu? Wahai ibuku. Ya, ibuku. Bagaimana kabarmu wahai ibu, ibuku? Ya. Berikutnya nomor 1. Kaifa haluka ya abi? Artinya bagaimana kabarmu wahai ayahku? Ya. Berikutnya nomor 8. Aanta? Ya. Muhandisun ya akhi? Nomor 8. Sayyidi. Buku lama. Oh, buku lama kah? Aja baca aja. A'anta A'anta muhandisun ya sayyidi? La, ana tabibun. Ya. Artinya apa, Bu? Apakah? Apakah kamu insinyur? Ya, ya sayyid. Wahai tuanku. Wahai ya. Tuanku. Nah. Tidak, saya dokter. Ya, saya adalah dokter. Ya. Kemudian yang berikutnya nomor 3. Aina benu ki ya Zainab. Aina? Ya, aina benu ki. Ya. Ya Zainabu. Terus? Dahaba ilal masjidi. Ya, artinya apa? Aina? Di mana? Di mana anakmu, ya Zainab? Wahai Zainab. Wahai Zainab. Ya. Dia telah pergi ke masjid. Ya, dia telah pergi ke masjid. Dia apa? Siapa yang tulak? Anak? Anakmu, anak si Zainab tadi. Ya, berikutnya nomor 6. Ahaza qalamuka ya Muhammadu. Ya, benar, terus? La haza qalamuka anta. Artinya apa? Apakah ini pulpenmu, wahai Muhammad? Ya. Bukan, ini pulpen kamu. Ya, ada orang bertakun ini pulpen ikam kah? Lain, ini pulpen kamu. Ternyata pulpen si penanya. Ya. Kemudian yang berikutnya nomor 4. Aina bintuki ya Aminatu? Dahabat ilal madrasati. Artinya? Di mana anak perempuanmu, wahai Aminah? Terus? Dia pergi ke sekolah. Ya, dia telah pergi ke sekolah. Nomor 7, cukup panjang. Tilkas saya rotil jami. Bukan? Tilkas saya rotil jami let. Ya. Allati kharajat. Itu disambung. Kan kharajat al-ana. Kharajatil ana ya. Minal madrasati lil mudiri. Lil mudiri. Apa artinya Bu? Tilkas sayyaratul jamilatul lati kharajatil ana minal madrasati lil mudiri. Mobil yang bagus itu yang keluar sekarang ya. Dari sekolah milik kepala sekolah. Milik mudir atau kepala sekolah. Mobil yang bagus itu yang keluar sekarang ternyata punya mudir. Ya, mudirnya Sugih. Kemudian yang berikutnya nomor 5. Liman hadhis sa'atul jamilatu? Ya. Ahya laki ya Fatimatu? Ya. Na'am hiya li. Artinya apa? Milik siapa mobil yang bagus ini? Jamil. Ya, terus? Apa ini sa'ah ya? Jam. Ya. Milik siapa jam yang bagus ini? Dia miliknya apakah dia miliknya Fatim? Milikmu wahai Fatimah? Ya, dia milik saya. Milik saya atau milikku? Ahiyalah. Coba diulang. Ahiyalah laki ya. Ahiyalah laki ya Fatimah. Karena lawan bicaranya seorang perempuan, maka kamunya adalah ki. Apakah dia punya kamu wahai Fatimah? Ya, dia milikku. Ya. Kemudian nomor berikutnya yang belum nomor 8. Sudah nomor 9. Anti tabibatun ya sayyidati. La ana mudarrisatun. Artinya apakah kamu dokter perempuan wahai Tuan. Tuanku, ya. Bukan, saya adalah guru. Ya, saya adalah guru, ya. Jadi kadang biasanya orang-orang apa namanya Mesir, ya, kalau dia mengucapkan panggilan kata paling sopan untuk laki-laki, ya Sayyidi, ya Sayyidi. Kalau perempuan, ya Sayyidati. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Apa? Apa namanya? Apa? Bukan, kalau bahasa Inggrisnya, kalau ada pertandingan tinju, apa namanya? Diawali dengan apa? Apa? Ya, ladies and gentlemen. Ya itu, ladies and gentlemen, itu Sayyidi dan Sayyidati. Kalau bahasa Arabnya, ladies and gentlemen itu diterjemahkan dengan Sayyidi wa Sayyidati, ya. Kadang di Arab Saudi itu ada ini siaran apa tinju atau smackdown itu, ya, bahasa Arab. Ladies and gentlemen itu diterjemahkan dengan Sayyidi wa Sayyidati. Sayyidi wa Sayyidati, ya. Kemudian nomor dua. Ya, sila Iqra, ya, itu Iqra. Nah, dihapus ininya kan di buku itu seperti ini, ya. Nah, ini kurang tepat. Ini pian hapus, yang ini dihapus. Tanda S hamzah dihapus. Karena ini Iqra, ini hamzah wasol, bukan hamzah qata, dan dia berakhiran berbaris kasrah. Kalau dia hamzah qata, maka di bawah hurufnya. Seperti kalimat ibrun. Ibrun itu jarum. Nah, karena dia hamzah qata kasrah, maka dia pun juga di berada di bawah alif ibrun. Ini pian hapus seperti ini saja. Iqra, bacalah. Fi'il amar, kata perintah. Iqra, bacalah. Kulla jumlatin, setiap jumlah atau seluruh jumlah, minal jumalil atiyati, minal jumalil atiyati. Iqra kulla jumlatin minal jumalil atiyati. Bacalah seluruh jumlah dari jumlah-jumlah berikut. Thummaqra'ha. Kemudian bacalah marratan ukhra, sekali lagi. Kemudian bacalah sekali lagi. Ba'da taghyiril munada, setelah merubah munadanya, setelah merubah nama yang dipanggil. Setelah merubah nama yang dipanggil. Kama huwa muwaddih fil misal, sebagaimana kama huwa muwaddahun, ya, barisnya dhonya baris fathah. Kama huwa muwaddahun fil mithali, sebagaimana dia dijelaskan di contoh. Sebagaimana dijelaskan di contoh. Jadi ada nomor satu contoh seperti aina qalamuka ya abi, di mana pulpenmu wahai ayahku. Kemudian dirubah aina qalamuki ya ummi, ka menjadi ki. Nah, tinggal pian baca nomornya 1, 2 dan seterusnya. Kemudian baca juga apa namanya dengan mengganti yang dipanggilnya. Kan abahku berubah menjadi mamaku. Nah, tinggal pian ganti dengan kalimat munadanya atau isim yang dipanggil. Silakan gilirannya nomor 3. Seperti contoh, ya. Yang dipanggil pertama laki-laki, yang kedua perempuan. Nah, bagaimana perubahannya? Ahadat daftaru laka ya Ali. Ya Aliyu. Ya Aliyu. Terus? Ahadat daftaru laki ya Fatimah. Ya. Ahadat daftaru laki ya Fatimah. Artinya apa, Bu? Apakah? Apakah buku tulis ini milikmu wahai Ali? Ya. Terus jawab yang satunya? Apakah buku tulis ini milikmu wahai Fatimah? Karena lawan bicara kita Ali seorang laki-laki, maka milikmu, mu diganti menjadi laka, ya. Kemudian kalau dia perempuan lawan bicaranya Fatimah, maka milikmu berubah menjadi laki, ya. Berikutnya nomor 4. Nah, ya. Ini juga ada perubahan. Ya, silakan. Nomor 4. As-su'alur rabi'. Min aina anta ya akhi? Terus yang untuk perempuannya? Min aina anti ya ukhti? Ya, artinya apa? Dari mana kamu wahai saudara? Ku. Ya. Kemudian satunya? Dari mana kamu wahai saudara? Saudariku. Nah, ya. Jadi yang pertama min aina anta, karena yang dia panggil adalah seorang laki saudara. Yang kedua, yang karena lawan bicaranya adalah perempuan saudarinya, maka menggunakan anti. Min aina anti ya ukhti. Ya. Berikutnya nomor 1. A'indaka qalamun ya Muhammadun? A'indaka qalamun ya Muhammadu? A'indaki qalamu ya Aminatu? Ya, artinya apa? Apakah ini pulpenmu ya Muhammad? Apakah kamu punya pulpen? Wahai Muhammad. Ya. Satunya, apakah kamu punya pulpen? Wahai Aminah. Ya. Jadi untuk munada, isim yang dipanggil wahai Muhammad, kalau dia isimnya cuma satu kalimat seperti Muhammadun, Aminah, kemudian Aliyun, Khalidun, itu kan asalnya pakai tanwin. Muhammadun, Aliyun, Khalidun pakai tanwin. Ketika dimasuki ya, maka dia tidak bertanwin lagi. Ya Muhammadu, ya Aliyu, ya Khalidu, ya Ustadzu. Ustadzun kan pakai tanwin asalnya. Kemudian ketika dimasuki ya, karena ustadz cuma satu kalimat, maka menjadi ya Ustadzu. Ya. Itu nanti babnya tentang munada, ya, tentang munada isim yang dipanggil. Kemudian silahkan jawab nomor 5. Aina abuka ya Khalidu? Ya. Aina abuki ya Khadijatu? Artinya? Di mana ayahmu wahai Khalid? Ya. Dan di mana ayahmu wahai Khadijah? Ya. Abuka ya, karena lawan kita bicara lakian Khalid, perempuan menjadi abuki. Nomor 7. Aina bintuka ya ami? Aina bintuki ya amati? Ya, artinya apa? Di mana anak perempuanmu wahai pamanku? Ya. Terus? Di mana anak perempuanmu wahai pamanku? Bibiku? Bibiku atau acilku? Wahai acilku atau bibiku, ya, tante sama. Kemudian nomor 5 sudah, nomor 6. Anta maridun ya Kholi. Anti maridotun ya Kholati. Ya, artinya apa? Apakah kamu sakit ya wahai Kholi apa? Paman. Paman, wahai pamanku. Terus? Apakah kamu sakit wahai bibiku? Aan? Coba ulang bahasa Arabnya apa? Aan? Aanti. Ya, mari. Maridotun. Ya, maridotun ya khawalati. Jadi, ini perbedaan paman dalam bahasa Arab. Kalau paman dari pihak abah, saudara abah atau acil, saudari abah, itu ammun, paman. Kalau perempuan acilnya ammatun. Tapi dari pihak abah. Kalau pihak mama, kakak mama, adik mama. Kalau lakian, kholun. Kalau perempuan, kholatun. Jadi dalam bahasa Arab dibedakan. Kemudian nomor 2. Belum. Ya, silakan. Aina baituka ya ustadi? Aina baituki ya ustadati? Ya, yang dulu ya. Yang di sini sayyidi sayyidati. Ya, ada apa-apa. Terus terjemahnya artinya? Di mana rumahmu wahai ustadku? Di mana rumahmu wahai ustadzah? ustazahku, ya. Ustazahku, ya. Di sini yang baru ini sayyidi dan sayyidati. Kemudian berikutnya nomor 9. Madza indaka ya akhi? Perubahannya madza indaki ya ukhti? Ya, artinya apa yang kamu punya wahai saudaraku laki-laki? Ya. Apa yang kamu punya wahai saudariku? Ya. Kalau saudara itu kan pasti laki-laki, Bu. Madza indaka ya akhi? Apa yang di sisimu atau apa yang kamu punya wahai saudaraku? Apa yang kamu punya wahai saudariku? Iya. Kemudian nomor 8. Alaka. Ya. Alaka. Alaka akhun ya Hamid. Ya, terus. Alaki akhun ya Su'ad. Alaki akhun. Iya. Ya, Su'adi. Artinya apa, Bu? Apakah kamu punya saudara laki-laki ya Hamid? Ya. Apakah kamu punya saudara laki-laki ya Su'ad? Ya. Nomor 10. Assalamualaika ya Abi. Ya, terus. Assalamualaiki ya Umi. Ya. Assalamualaika ya Abi. Assalamualaiki ya Umi. Karena lawan bicaranya seorang perempuan, maka diganti menjadi ki. Ya. Kemudian, nah sampai di sini ada pertanyaan dulu tentang apa tadi? Isim yang bersambung dengan domir mukhotob. Anta antuma antum, anti antuma antunna. Ya. Terus, kalau enggak ada terus ya. Nah ini perhatikan. Nomor 3 latihan. An-nithil fa'ila. Karena dia bertemu dengan dua sukun. An-nith dan al-fa'ila. Maka thinnya dikasrahkan. An-nithil fa'ila. Fi kullin minal jumalil atiyati. An-nithil fa'ila fi kullin minal jumalil atiyati. Mu'annaskan fa'il. Mu'annaskan pelaku. Di seluruh jumlah-jumlah berikut. Di seluruh dari jumlah-jumlah berikut. Jadi perintahnya, si apa namanya pelaku itu dimuannaskan. Contoh seperti misal contoh kharaja Muhammadun minal baiti. Muhammad telah keluar dari rumah. Kemudian dimuannaskan pelakunya, yang pertama Muhammad, yang kedua Aminah, menjadi kharajat. Nah, kalau muannas pelakunya maka ada tambahan ta ta'nits namanya. Ta'anis. Ta' yang menunjukkan makna mu'annas. Dan dia adalah tanda mu'annas dari fi'il madhi. Ini kaidah. Jadi kalau fi'il madhi tersebut pelakunya laki-laki, maka fi'il madhinya tasrifan nomor 1. Tasrifan nomor 1. Jalasa zahaba nasara qatala. Contoh tadi di kalimat tersebut kharaja. Kharaja artinya telah keluar. Ketika pelaku yang keluar ini laki-laki, mau satu kah, mau dua kah, mau seribu kah laki-laki, tetap fiilnya kharaja. Contoh telah keluar 10 orang siswa. Apa bahasa Arabnya? Ganti yang lain, jangan 10. Telah keluar beberapa siswa. Nah, kharaja at-tullab. Ini banyak jamaknya dari talib ya. telah keluar beberapa siswa. Beberapa siswa 3 atau lebih. 2 orang siswa kharaja at-talibani. At-talibani. 1 at-talibu. Intinya adalah kalau pelakunya ini mau banyak kah, mau 2 kah, 1 kah, fi'il madinya tetap tasrifan nomor 1. Kemudian kalau dia mu'annath, maka wajib ditambah ta'nith. Namanya apa? Ta'ut ta'nith. Ta yang menunjukkan makna mu'annath. Ta'ut ta'nith. Ta yang menunjukkan makna mu'annath. Kalau pelakunya mu'annath, maka wajib pakai ta' ta'nith, bukan tak marbutoh ya, namanya tak ta'nith. Seperti misalnya ada nama orang namanya Hindun, perempuan. Kharajat Hindun. Kemudian ada nama dua orang perempuan, dua-duanya sama-sama Hindun. Kharajat Hindani. Tinggal tambah alif dan nun. Kemudian ada tiga orang perempuan, semuanya namanya Hindun. Hindatun. Tinggal tambah alif dan ta. Ini perubahan ini insya Allah nanti ada di pembahasan berikutnya. Hindun, Hindani, dan Hindatun. Mau satu kah Hindunnya, mau dua orang kah Hindun, atau banyak 5 orang perempuan namanya Hindun, tetap fi'il madi nomor 4. Fi'il madi tasrifan nomor 4, yaitu ada tambahan ta, ta'nith. Kharaja, kharaja, kharaju, kharajat. Zahaba, zahaba, zahabu, zahabat. Jalasa, jalasa, jalasu, jalasat. Nah, jadi mau satu, mau dua, mau tiga, kalau dia perempuan mu'annath, maka dengan ta' ta'nith. Kalau laki-laki satu kah, dua kah, banyak kah, maka dia tasrifan nomor 1. Ya. Tinggal diganti ya. Itu kan mudarris guru laki-laki, tinggal diganti guru perempuan. Nomor 2 abi ayahku diganti dengan mamaku. Talib mahasiswa diganti dengan mahasiswi. Akhi saudara laki-laki diganti dengan saudari perempuan, saudari ya. Nah, tinggal seperti itu saja. Silakan dijawab gilirannya nomor 3. Yang baca dulu yang apa muzakarnya, kemudian muannasnya bagaimana? Jalasa qalibu fil fasli. Ya, fil fas. Fasli. Ya, muannasnya bagaimana? Jalasa qalibat. Talibatu fil fasli. Talibatu. Coba diulang fil. Jalasat. Jalasata. Jalasatat. Nah. Jalasata. Nah. Salah. Jala. Jalasatil talibatu ya. Fil fasli. Ya, karena dia bertemu dengan dua sukun. Oh, iya, iya. Maka taknya yang sukun tadi terpaksa dikasrahkan. Darurat namanya. Karena iltiqa'us sakinaini, bertemu dengan dua sukun. Kan asalnya jalasat atau libatu. Libatu. Jalasat enggak bisa dibaca. Jalasat atau libatu enggak bisa. Karena alif ini hamzah wasol, maka dia tidak dibaca. Dan juga alif lam syamsiyah, enggak bisa dibaca. Jalasat ab, jalasat enggak bisa. Maka dia apa namanya? Kalau tasydid itu sukun ya, maka dia di terpaksa dikasrahkan. Maka menjadi jalasatil talibatu. Kalau tasydid itu seakan-akan seperti ini ya, seakan-akan. Nah. Ta talibatu. At-talibatu kan sukun. Ini juga sukun. maka enggak bisa dibaca, maka terpaksa kalimat yang ta ini dirubah menjadi kasrah. Jalasatit talibatu, ya. Kemudian nomor 2. Nah, abahku diganti lawan mamaku. Baca dulu. Tadi artinya apa tadi? Belum ditanya artinya nomor 3. Nomor 3 artinya apa? Telah duduk para siswa di dalam kelas. Bukan para siswa. Siswa. Ya. Di dalam kelas. Ya, terus? Telah duduk siswi di dalam kelas. Ya, nomor 2. Zahaba abi ilal mustashfa. Ya. Ya, benar. Mustashfi. Mustashfa. Itu sama kayak Isa, Musa. Ada ya-nya. Enggak ada titiknya. Kalau titik 2 baru ya. Seperti nama orang, nama Nabi Musa. Nah, seperti ini. Isa. Nah. Tapi kalau ada titik 2 baru dibaca ya. Tapi ini enggak ada titik. Isa. Musa. Ya, silakan. Zahabat Umi ilal mustasyfa. Artinya telah pergi bapak saya ke rumah sakit. Telah pergi ibu saya ke rumah sakit. Ya, nomor 1. Guru laki-laki, tinggal ganti guru perempuan. Dahabal madrasi ilal fasli. Diulang. Guru apa bahasa Arabnya guru? Bukan madrasi ya. Mudar. Nah, mudarri su. Coba diulang. Dahabal mudar su ilal fasli. Ya. Yang perempuannya guru perempuan? Zahabat. Zahabat. Bertemu dengan dua sukun. Zahabatil mudarrisati ilal fasli. Tuh, mudarrisatu. Zahabatil mudarrisatu ilal fasli. Ya, artinya telah pergi guru. Telah pergi guru ke kelas. Ya, yang berikutnya. Dan telah pergi ibu guru ke kelas. Ya, bapak guru yang pertama ya. Telah pergi bapak guru ke kelas. Yang kedua ibu guru ke kelas. Ya. Terakhir nomor 4. Haraja ahi min. Nah, sama bertemu dengan dua sukun. Kharaja akhi min baiti. Ya. Kharajat akhi min. Akhir masih laki-laki. Oh iya. Kharajat ukhti min ya. Min baiti. Ya, artinya saudara laki-laki keluar dari rumah. Saudaraku. Terus saudara Saudariku keluar dari rumah. Ya. Perhatikan ta'ammal. Nomor 4 ta'ammal, perhatikan. Ta'ammal artinya perhatikan. Mayali, perhatikan berikut ini. Perhatikan ini masalah bertemu dengan dua sukun. Jalasat at-talibatu bertemu dengan dua sukun, maka menjadi jalasatit talibatu. Perhatikan al sebelumnya sukun, maka menjadi sukun itu kasrah, ya. Itu namanya karena dia darurat, karena bertemu dengan dua sukun, ya. Latihan kelima masih ada 5 menit. Ada pertanyaan? Silahkan. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau enggak ada, ulun yang bertanya. Tadi mana tadi apa? Jawaban. Sudah PR. Yang belum ngumpul ada? Ini karena hari Sabtu bolehkan jam berapa? Oh, jam 12 kah? Yang lain sisanya jam 2. Nah, hari Jumat jam berapa? Oh, jam 12 juga. Oh, berarti selain Jumat dan Sabtu jam 2. Oh iya. Karena kalau Sabtu jam 2 mungkin yang ikut bahasa Arab sedikit ya, karena lawas menunggu sampai jam 2. Berarti hari Sabtu sampai jam 12 ya. Oh iya. Ada lagi pertanyaan? Enggak ada. Teruskan. Cuma 4 sisanya ya. Gilirannya silakan. Perhatikan iqra'il jumalal atiyata. Bacalah jumlah berikut. Nah, ini tentang isim mausul. Isim mausul. Nah, dijelaskan lagi tentang isim mausul. Penggunaan untuk muzakkar dan penggunaan untuk muannats. Jadi ini namanya adalah isim mausul. Ismul mausul. Isim yang digunakan untuk menyambung antara dua isim. Isim yang mengandung afwan. Isim yang digunakan untuk menyambung dua kalimat. Isim yang digunakan untuk menyambung dua kalimat. Contoh misalnya alladhi ya, ja'a abuhu alladhi ja'a abuhu alladhi kana maridon. Contoh ya, maridon. Ja'a telah datang abahnya yang. Nah, alladhi itu artinya yang. Ini namanya isim mausul. Kana maridon, yang dia dulunya abah ini maridon garing. Telah datang abahnya yang dulunya dia sakit. Jadi di sini adalah alladhi artinya yang digunakan untuk menyambung kalimat. Karena abahnya ini laki-laki mudzakkar, maka menggunakan alladhi. Kalau ulun ganti dengan mamanya, maka menjadi ja'at. Nah, ja'at ini fi'il madi. Ja'at ummuhu telah datang mamanya, ya, kembali ke seorang laki-laki, allati. Nah, karena mama ini perempuan, maka menggunakan allati. Kanat. Nah, kanat lagi karena kana ini fi'il madi. Ketika mu'annas, maka dengan ta'nits. Karena dia perempuan, maka maridnya pun juga harus perempuan, maridotan. Maridah. Jadi intinya adalah isim mausul, kalau muzakkar alladhi, kalau mu'annas allati. Kemudian kalau dia mufrad satu, karena abah ini satu, alladhi. Karena dia satu perempuan, maka allati. Karena nanti ada seperti alladhina, alladhina hum fi sholatihim khashi'un. Kenapa alladhina? Karena isim mausul itu digunakan untuk menyambung laki-laki yang banyak, muzakkar yang banyak. Tapi kita cukupkan dua di sini dulu kita pelajari. Alladhi untuk muzakkar yang satu orang, abu. Allati untuk perempuan, kemudian satu saja seperti mama. Ya, silakan nomor dua dibaca, dijawab. Ya, silakan. Cukup panjang ya. Coba salah kata apa yang ngaranya belajar. Ya, silakan. Saya roti. Yang mana? Pian baca. Yang mana nih? Nomor 2 yang nomor 5, nomor 5. Di atasnya, Bu, di atasnya. Iqra'il jumalal atiyata. Di tengah halaman 66 di tengah nomor 5. Pian jawab nomor 2-nya. Latihan nomor 5 dijawab nomor 2. Halaman 66 di tengah. Ada? Man fath. Dia bertemu dengan dua sukun. Man dan al-fatatu menjadi manil, ya. Manil. Manil fatatu. Lati. Khorajatu. Gak mungkin khorajatu. Yang tadi. Khorajati. Enggak, bukan. Tak ta'nits. Dia asalnya sukun. Allati kharajat. Ya. Min baitika la al-ana. Al-ana ya Muhammad. Barisnya apa? Dia padu. Ya Muhammad. Da apa di? Ya Muhammad. Ya Muhammadu. Ya Muhammadu. Terus Bu? Muhammadu. Hiya bin ya kholati. Ya, ulang terjemahkan. Manil fatatu, siapa pemudi? Perempuan yang masih muda. Allati yang. Nah, ini pelajarannya. Yang allati, kenapa dia menggunakan allati yangnya? Karena fatat muannats. Siapa pemudi yang kharajat, telah keluar? Karena pelakunya seorang perempuan. Karena dia perempuan maka menggunakan ta'nits kharajat. Min baitikal ana, dari rumahmu sekarang wahai Muhammad. Ada bebinian sudah tadi keluar lawan. Ada perempuan keluar dari rumahmu wahai Muhammad. Siapa dia? Masih anum pulang. Hiya bintu kholati. Dia patat tadi, pemudi tadi, anaknya acil. Berarti apa? Sepupu ya. Anak acil berarti sepupu. Nah. Bintu kho berarti anak bibi dari mama, saudari mama. Ya. Silahkan nomor satu dijawab gilirannya. Atau ini diulang aja, sudah diulang. Ini kepanjangan apa? Pertanyaannya. Diulang di pertemuan berikutnya aja. Cukup panjang ya. Ya, sudah setengah 12. Ada pertanyaan lagi sampai di sini? Ini insya Allah nanti dikoreksi. Mau lagi PR? Ya udah, PR lagi ya. Kertas berikutnya berarti. Ya? Ya, silakan. Yang contoh ja'a Abu Huladi kana maridon. Ya. Itu isim apa? Setelah kana itu barisnya fathah ya? Iya. Semuanya dalam. Enggak mesti. Jadi kana itu kalau ini kan buku yang kita pelajari ini lebih kepada ucapan. Kalau bahasa Arab itu ada namanya ilmu nahu. Ilmu nahu. Yang ilmu nahu itu pokok pembahasannya adalah mengetahui akhir baris kalimat. Nahu itu pokok pembahasannya adalah mengetahui akhir baris kalimat. Nah, jadi kenapa dikasih fathah maridun bukan maridun? Karena dalam istilah ilmu nahu, maridun ini i'rabnya adalah khobar kana. Khobar kana. Kana ini, kana ya. Kana ini fungsinya fi'il kana yakunu kemudian tasrifan semuanya, fungsinya adalah tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Tarfa'ul isma wa tansibul, menjelaskan walaupun misalnya belum paham enggak ada apa-apa. Tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Nah, ada namanya kana. Kemudian karena ini di pembahasan ilmu nahu, dia fungsinya adalah merofakkan isim kemudian menasobkan khobar. Mana isimnya? Domir yang terkandung di dalam kana. Telah datang abahnya yang abahnya dulunya di dalam kana adalah dia abahnya maridon sakit. Jadi huwa yang terkandung adalah dia. Telah datang abahnya yang abahnya atau adalah dia, ya kembali ke abahnya, dia itulah yang menjadi isim kananya. Kenapa maridon? Karena statusnya adalah khobar ka kana. Sedangkan khobar maka dia nasob. Nasobnya di sini dengan apa? Dengan harokat fathah. Di dalam Al-Quran banyak wa kana Allahu aliman, wa kana Allahu ghafuran. Kenapa aliman fathah, ghafuran fathah? Karena statusnya menjadi i'rabnya menjadi khobar ka kana. Nah, di dalam Al-Quran banyak wa kana Allahu aliman. Nah, hu aliman, wa kana Allahu ghafuran, wa kana Allahu syadidul, wa kana Allahu syadidul, enggak ada. Syadidul iqab, syadidul iqab. Intinya seperti ini. Nah, kana Allahu aliman, kana Allahu ghafuran. Dan adalah Allah alim maha mengetahui, ghafur maha pengampun. Karena fungsinya adalah merofakan isim. Allah rofa. Tanda rofanya dengan baharokat dommah. Kemudian ini sama. Kemudian ini wajib nasab. Kenapa? Karena statusnya, jabatannya menjadi khobar kana. Khobar kana. Kalau khobar kana wajib nasab. Sedangkan aliman nasabnya dengan tanda fathah. Kana Allahu ghafuran. Inna Allah, bukan ya. Wa kana Allahu azizan, wa kana Allahu azizan, dan seterusnya. Jadi sama seperti ini. Kenapa dia nasab? Karena i'rabnya, jabatannya menjadi khobar kana. Sedangkan kana fungsinya merofakkan isim, ini isimnya, menasabkan khobar, ini khobar, khobarnya. Itu pembahasan ilmu nahwu. Ini jenis bukunya adalah percakapan. Percakapan, ya. Ada lagi? Sudah? Ya. PR lagi. Silahkan ditulis. Pelajaran kelima. Oh iya. Pelajaran kelima aja ya. Pelajaran keempat deh tentang huruf jar. Di dalam, di atas, dari, dan ke, ya. Nah, silahkan tuliskan bahasa Arabnya. Telah keluar Fatimah ke masjid. Telah keluar Fatimah ke masjid. Satu. Kemudian nomor dua. Apakah kamu punya saudari? Apakah kamu punya saudari di rumah? Apakah kamu punya saudari di dalam rumah? Ya. Nomor tiga, tentang mudhaf-mudhaf ilaih, ya. Mudhaf-mudhaf ilaih. Nah. Nomor lima. Nomor tiga, telah pergi Muhammad ke Baitullah. Telah pergi Muhammad ke rumah Allah. Telah pergi Muhammad ke rumah Allah. Telah pergi Muhammad ke rumah Allah. Sudah. Nomor empat, masih mudhaf-mudhaf ilaih. Anak siapa kamu, wahai Muhammad? Nah, anak siapa kamu, wahai Muhammad? Pertanyaan ya, anak siapa? Anak di sini berarti laki-laki, karena yang ditanya Muhammad. Anak siapa kamu, wahai Muhammad? Anak siapa kamu, wahai Muhammad? Terakhir nomor lima, itu mobil Muhammad, itu mobil Muhammad, itu mobil Muhammad. Sudah itu aja. Itu mobil Muhammad. Dia mengkabarkan itu mobil Muhammad. Nah, itu mobil Muhammad. Lima ya. Itu aja dulu. Itu tadi tentang munada ada yang awalnya ya, mudhaf-mudhaf ilaih, kemudian huruf jar ya, dan seterusnya. Cuma lima dulu. Insyaallah dikumpul pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Ya. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.